تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an, yaitu Ma'an bin Isa, qala haddatsana Malik bin Anas annahu sami'a ahlal ilm yaqulun. Ini dari Imam Malik ya. Imam Malik berkata, ya saya mendengar para ulama berkata. Ini Imam Malik menukil dari ahlul ilm. Saya mendengar para ulama berkata, la ba'sa bi siyamid dahr idza aftara al-ayyam allati nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamiha wa hiya yaumu al-adha wa yaumul fitr wa ayyamu mina. Ini oleh penulis dibawakan dengan ucapan Imam Malik. Itu fikih yang beliau condong. Bahwa para ulama katanya berkata, enggak apa-apa puasa ad-dahar kalau dia berbuka di hari-hari yang dilarang oleh Nabi berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, pertama Idul Adha, yang kedua Idul Fitri, dan tiga hari Mina, yaitu Ayyamu Tashrik. Ini dari nukilan Imam Malik rahimahullah. Jelas ya? Dan ini sebatas yang diketahui oleh Imam Malik dari para ulama yang beliau jumpai. Dan ada ulama selain Imam Malik menukil hal-hal lain. Di antaranya ada yang tidak membolehkan puasa ad-dahar. Dia mengambil dari keumuman riwayat tentang tidak bolehnya dari Nabi SAW akan hal itu. Jadi dua pendapat. Dan saya sudah simpulkan ya bahwa paling bagusnya itu seorang mengambil hal yang paling tegas dari Nabi. Yang paling tegas dari Nabi, tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang paling tegasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, boleh melakukan puasa dahar, puasa terus menerus kalau dia tidak puasa di lima hari yang terlarang dan itu ada keperluan tertentu dia melakukannya. Jelas ya? Kalau misalnya orang di akhir umurnya dia melakukan hal itu, dia berharap husnul khatimah untuk dirinya dengan puasa, itu enggak ada masalah. Tidak dilarang ya untuk hal itu. Sebab ada nas-nas lain terkait dengan pembolehannya. Dan itu sudah berjalan di tengah sebagian sahabat. Mereka berpuasa seperti itu juga. Baik, itu mungkin yang paling dekatnya sebagai kesimpulan.